Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan rentetan dari dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat saat ingin menjadikan Nabi Adam alaihissalam khalifah di muka bumi. Yang dipertentangkan adalah keilmuan, ilmu yang diberikan Allah kepada Adam, dan pada hal yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan, tidak diberikan kepada para malaikat. Dalam ayat ini Allah meminta kepada Adam untuk memaparkan ilmu yang telah diberikannya kepadanya tentang nama-nama, asma, nama-nama benda. Suatu hal yang menarik dalam ilmu bahasa, bahwa cara yang paling bagus mengajarkan sebuah bahasa asing bagi seorang pelajar adalah dengan mengutamakan nama-nama benda. Maka kalau kita dengar di pesantren, itu didahulukan istilah nama-nama benda. Haza kitabun, haza kolamun, haza kubun, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nama-nama benda merupakan hal yang pertama kali yang mudah diingat oleh manusia. Jadi ketika Allah mengajarkan Adam dengan nama-nama benda, ini juga merupakan fitrah manusia bahwa lebih mudah menyerap hakikat nama benda daripada mempelajari kata kerja atau fi'il. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, maka setelah Adam menyampaikan nama-nama tersebut, Allah berkata, yang perkataannya merupakan ungkapan kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan beberapa ayat sebelumnya disebutkan bagaimana wa huwa bikulli syai'in alim, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ah, di sini disebutkan a'lamu menjadi dua kali, sementara yang diketahuinya ada tiga hal. Yang pertama, a'lamu ghaibas samawati wal ar, dan a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dua a'lamu. Dan tiga yang diketahuinya, ghaibas samawati wal ar, satu, tubdun, dua, taktumun, tiga. Kenapa kok ini dijabarkan Allah, sementara bukankah cukup saja disebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun, titik, saya lebih tahu daripada kamu, tetapi ini dijabarkan untuk memberitahu kepada manusia bahwa Allah sangat amat mengetahui. Yang pertama kali, kalau misalnya kita ragu, makanya Allah mengungkapkan pertama kali dengan ghaib. Ghaib bukan di bumi, tetapi di langit. Jadi kalau ada manusia yang sok tahu, maka kita tanya kepadanya, apakah kamu mengetahui berapa jumlah bintang di langit sana? Kalau dia tahu, bolehlah dia sok tahu. Tetapi di sini Allah mengatakan tidak ada zat yang maha mengetahui kecuali saya. Buktinya saya mengetahui yang gaib, bintang di langit sana masih bisa dihitung gitu. Ini yang gaib di langit pula. Nah, itu adalah puncak dari pengetahuan sesuatu zat. Apabila dia mengetahui yang gaib plus di langit, maka dia disebut dengan maha mengetahui. Kemudian barulah turun gaib di bumi. Apa itu gaib? Nah, itu nanti mungkin akan kita diskusikan bersama-sama setelah penjabaran yang singkat ini. Kemudian setelah bagian dua ini ada juga tubdun, yang terlihat, yang kamu nampakkan. Ini merupakan yang sehari-hari, perangai, tingkah laku yang terlihat. Wa ma kuntum taktumun, ataupun yang tersembunyi. Apa yang di dalam hati tidak ada yang diketahui kecuali Allah dan kita saja. Maka Allah mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan, bagaimana gambaran pengetahuan Allah yang maha luas dijabarkan dalam ayat 33 surat Al-Baqarah ini. Ya, menarik Ustaz Zainal. Terima kasih atas kesempatan buat saya bahwa kita melihat ghaibas samawati wal ard. Jadi kita melihat sekarang zaman begitu canggih. Manusia saja sekarang sudah mengetahui jenis kelamin pada bulan ke-7 dan ke-8 dari kehamilan seorang ibu. Oh, ini laki-laki, ini perempuan, melalui alat detektor yang namanya USG. Nah, ini apakah termasuk manusia juga dikatakan mengetahui yang gaib seperti ini? Kalau seandainya iya, apakah tidak ini tidak menohok, kalau bahasanya, tidak menyaingi pengetahuan Allah tentang yang gaib tadi? Padahal ini adalah merupakan hasil dari sebuah pengembangan teknologi kebidanan dan kedokteran misalnya. Iya, ini menarik sekali. Pernyataan a'lamu berarti ada yang alima, ada mengetahui, ada yang maha mengetahui. Ketika disebutkan a'lamu berarti Allah itu maha mengetahui dan tidak menafikan ada makhluk yang mengetahui yang gaib. Itu satu. Kemudian apakah mengetahui zanin ini akan merusak definisi bahwa Allah itu merupakan zat satu-satunya yang mengetahui yang gaib? Tidak. Karena pengetahuan manusia tentang janin itu hanya terbatas bagian kecil saja dari janin tersebut. Misalnya di sini apa? Dia cuma mengetahui bahwa di janin ini, janin yang lahir ini adalah seorang laki-laki. Cuman itu saja. Tetapi masa depan janin itu bagaimana, dengan siapa dia menikah, bagaimana rezekinya, di mana dia besar, di mana pula dia wafat, itu hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi tetap pengetahuan kita terhadap janin seorang bayi tidak menafikan bahwa Allah itu a'lamu ghaibah, maha mengetahui yang gaib. Iya Ustaz, jadi saya sependapat sekali dengan Ustaz bahwa pengetahuan yang sempurna dan yang hakiki meliputi segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya juga saya ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang jenis kelamin dalam ilmu kedokteran sekarang dengan dibantu alat USG itu juga kadang-kadang sering salah kan gitu. Iya. Ketika dokter mengatakan ini anaknya akan laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Alasannya kan, rupanya yang kulihat tangan, iya, jempolnya. Jadi katanya, pada hakikatnya sebetulnya juga tidak 100% tepat. Iya. Nah tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang di langit dan di bumi, Ustaz. Iya. Nah, yang menjadi menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ghaib di sini. Nah, yang ghaib itu yang disebutkan di sini ghaibas samawati wal ard. Jadi, apa yang dimaksud dengan ghaib dalam ayat ini, Ustaz? Iya, di sini ada ghaib samawat dan ada ghaib al-ard. Iya. Jadi ada dua ghaib, ghaib di langit dan ghaib di bumi. Apa itu maksudnya ghaib? Ghaib itu biasa disebut, kadang-kadang kita di kelas ada absen, Ustadz Ardiansah ghaib katanya. Artinya dia lagi absen, tidak hadir. Nah, jadi ghaib itu bahasa dasarnya adalah tidak hadir. Jadi didu hudur. hudur itu ada, hudur itu bisa tak tubdun dan bisa juga tak tumun. Jadi yang hudur itu di dalam hati itu sudah hadar fil qalbi, jadi sudah ada di dalam hati. Ghaib itu belum sempat terpikir pun belum sempat. Nah, itu jadi ghaib. Ghaib samawat. Ghaib ini kita sudah pernah membahasnya di bab awal dari surat Al-Baqarah ini, allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, apa itu ghaib? Ghaib itu ada ghaib mutlak, ada ghaib nisbi. Ghaib mutlak itu rukun iman itu bisa dikatakan sebagai ghaib mutlak. Keberadaan hari akhirat itu untuk urusan agama itu disebut dengan rukun iman. Apakah ghaib itu termasuk rukun iman saja atau ada ghaib yang di luar rukun iman itu, seperti di sini ghaib as-samawati wal ard? Ada dan kita tidak mengetahuinya. Namanya juga ghaib. Jadi di langit itu sampai sekarang masih merupakan misteri. Apa yang di langit? Baru-baru ini kita lihat di televisi ada serpihan batu meteor, itu mau dikaji. Cuman itu debu, itu dikaji. Itu membuktikan bahwa banyak sekali rahasia yang ghaib di langit itu. Dan lebih menariknya lagi, langit itu tidak diucapkan cuman sama, tapi samawat, berlangit-langit. Artinya apa? Kalau dirujuk-rujuk di sini, betullah pernyataan ulama di akhir ceramahnya, wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Karena apa? Sangkingkan kerdilnya kita di hadapan pengetahuan Allah yang sangat amat luas. Nah, itulah mungkin yang dimaksud dengan ghaib as-samawati wal ard, tidak saja bernuansa rukun iman, tapi juga ada memang ghaib misteri yang terdapat di langit-langit dan di bumi ini. Ya, Ustaz, kalau saya bisa mendeskripsikan penjelasan tentang ghaib nisbi ini, yaitu seperti dompet saya dicuri dan saya tidak mengetahui siapa yang mencuri karena dia tidak nampak dari pandangan saya. Akan tetapi dompet tersebut telah diketahui oleh pencuri, artinya dia yang megang. Jadi namanya nisbi. Contoh lain mungkin ya, keputusan untuk pengangkatan kepegawaian kita sudah keluar dari kita, kita tak tahu, tapi dari pusat dia sudah tahu sebulan yang lalu karena surat itu sudah dia ngetik. Jadi ghaib ini ghaib nisbi. Nisbi, ya. Benar ini sekali ini Ustaz Hanafi. Sama seperti contoh kita sebutkan tadi, Ustaz Ardiansa, ghaib artinya apa? Di hadapan kita sekarang tidak ada, tetapi di rumah sakit beliau ada. Ah, itu kan ghaib nisbi. Nisbi bagi kita pada saat pertemuan ini, tapi ada pada di rumah sakit di sana, dokter melihat dan suster perawat semua tahu bahwa lagi berbaring. Jadi jelasnya ayat misalnya yang seperti ini adalah untuk ghaib mutlak. Artinya hanya Allah lah yang tahu. Kalau saya berpendapat ini mencakup dua-duanya. Dua-duanya. Ketika ghaib nisbi bukan berarti Allah itu tidak tahu. Tahu ya. Allah Maha mengetahui. Maka disebut di sini a'lamu. Artinya manusia boleh tahu, tetapi tidak ada zat yang Maha mengetahui melebihi zatnya. Jadi kalau sesuatu yang ilmu gaib yang digunakan oleh para dukun atau paranormal itu, apakah termasuk di luar dari ilmu Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan itu termasuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh dukun dengan ilmu gaib berkat bantuan jin, jin adalah makhluknya juga. Sama. Jadi ya, dan itu terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kok bisa berbuat jahat ini kok diluruskan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluknya yang lain menjadi terzalimi dan tersiksa. Ah, itu sama aja pertanyaan kita, kok bisa Abu Jahal itu menyakiti Nabi Muhammad gitu. Iya. Ah, itu sama itu kasusnya, ya. Jadi kalau kita lihat pada diskusi kita pada hari yang siang pagi yang berbahagia ini, kalau bisa saya simpulkan sementara, bahwasanya pengetahuan Allah terhadap seluruh asma, baik yang diajarkannya kepada Nabi Adam atau diajarkannya kepada malaikat, ini merupakan bagian dari kemahaluasan kekuasaannya. Dan dia juga mengetahui tubdun, apa yang juga ada tertera pada manusia secara lahiriah, taktumun, dan apa yang tersembunyi yang tidak ada pada manusia. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak Ustadz, bahwasanya kemahaluasan ilmu Allah ini sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Iya, benar sekali Ustaz. Sebab Allah itu sendiri berpikir jauh ke depan. Allah itu berpikir dengan cakrawala yang luas. Nah, tentunya kita sebagai hambanya juga dituntut setidaknya untuk berpikir ya tidak seluas Allah, tetapi kita berpikir untuk masa depan, untuk kemaslahatan umat, untuk pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa yang akan datang. Iya, ini menarik Pak Ustaz. Saya pun melihat begitu. Jadi pernyataan bahwa wallahu a'lam itu bukan berarti membatasi umat Islam untuk belajar. Kalau sudah wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui, ya sudah, semua pertanyaan selesai gitu. Berapa jumlah ini? Berapa jumlah bintang di langit? Wallahu a'lam. 1 + 1, wallahu a'lam. Semuanya dijawab wallahu a'lam. Tentu saja ini bukan pada tempatnya. Maksud wallahu a'lam ya seperti kata Ustaz Hanafi tadi, sekaligus menutup pertemuan kita, bahwa Allah Maha mengetahui, mengharapkan makhluknya juga untuk tahu. Untuk itulah Adam diberitahu, diajarkan ilmu-ilmunya. Untuk itu juga Adam diminta Allah untuk memberitahu kepada makhluk lain, walaupun di situ makhluknya sangat mulia. Seorang orang tua mungkin tidak salah belajar dari anaknya, sebagaimana malaikat belajar dari Adam alaihissalam. Sebenarnya sangat mampu Allah mengajarkan malaikat secara langsung, tapi tidak demikian. Allah meminta Adam untuk mengajarkan malaikat sebagai makhluk yang maha sempurna itu. Ini merupakan suri tauladan yang diberikan Allah tentang bagaimana cara memperoleh ilmu dan cara mengharapkan ridhonya. Plus, yang memberi ilmu tidak harus sombong dengan keilmuannya, karena ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat mengetahui ghaibas samawati wal ar, dan amat sangat mengetahui ma tubduna wa ma taktumun. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada diskusi kita pagi hari ini di Penyejuk Hati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan rasa cinta kita kepada ilmu pengetahuan dan hormat kita kepada guru dan masayikh kita. Mudah-mudahan ilmu yang mereka sampaikan bermanfaat bagi kita untuk mengarungi dunia ini dan untuk meniti siratul mustaqim dan kelak di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Jenal Arifin, beserta saya Haji Hanafi LCMA dan Haji Ardiansah LCMA, mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.